Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Fama'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan di malam hari ini, insyaallah taala kita melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hammalatil Quran karya Imam Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf al-ma'ruf bi Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kitab yang menjelaskan tentang adab-adab seorang pembaca Al-Quran atau seorang pembawa Al-Quran secara khusus, dan adab-adab penuntut ilmu secara umum, ya. Dan disebutkan di dalamnya permasalahan-permasalahan terkait fadhail Al-Quran, keutamaan-keutamaan Al-Quran, keutamaan membacanya, menghafalnya, dan yang lainnya. Kita masih pada bab yang pertama yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, yaitu tentang dalil-dalil keutamaan membaca Al-Quran. Beberapa dalil telah kita lewati dari penukilan beliau. Terakhir kita sampai pada hadis yang dibawakan oleh al-imam an-Nawawi rahimahullah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innallaha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, dengan Al-Qur'an. Wa yad'u bihi akharin, dan Allah merendahkan kaum yang lainnya dengan Al-Qur'an. Nah, di sini menjelaskan kepada kita bahwa Al-Qur'an itu bisa menjadikan seorang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan Al-Qur'an pula Allah Subhanahu wa taala merendahkan derajat seorang. Ya, menghinakan derajat seorang. Mereka yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya dengan Al-Qur'an adalah orang-orang yang mereka mengamalkan Al-Qur'an. Ya. Mereka tidak sekedar membacanya. Mereka membaca, ya, memahami makna-maknanya. Mentadaburi kandungannya. Mengamalkan isinya. Mengimani apa-apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut, ya. Demikian pula mereka orang-orang yang mengagungkan dan memuliakan Al-Quran, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memuliakan mereka. Allah akan angkat derajat mereka, dan mereka lah sahibul Quran, ya. Mereka adalah yang dikatakan sebagai sahibul Quran, ahlul Quran. Hakikatan ahlul Quran yang sebenarnya, nah ini, ya, mereka adalah para ulama ar-rabbaniyin, para ulama yang mereka berjalan di atas Alkitab wa sunnah. Nah, mengamalkan Al-Quran, menjelaskan kepada umat tentang Al-Quran, nah ini, ya, Allah angkat derajat mereka di dunia, demikian pula di akhirat. Mereka tunduk, ya, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, mereka tunduk. Ya. Nah. Sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka membenarkan berita-berita yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, tanpa mereka mengedepankan akal-akal mereka. Nah, inilah orang-orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Adapun orang-orang yang direndahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quran adalah mereka-mereka yang tidak mengimani isinya, ya, dan mereka yang tidak mengagungkan Al-Quran, tidak memuliakan Al-Quran, menyelisihi Al-Quran, lebih mengedepankan akal daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran, ya. Ketika ada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang perkara-perkara yang tidak sesuai dengan akal menurut mereka, maka mereka tolak Al-Quran tersebut. Ini, ini ya, menjadikan Al-Quran sebagai senda gurau dan bahan olok-olokan. Mereka lah yang direndahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quran. Nah, walaupun mungkin mereka adalah orang yang pandai membacanya, bahkan orang yang menghafalnya. Berapa banyak orang yang menghafal Al-Quran, orang yang pandai membaca Al-Quran, ya, tapi amalannya tidak sesuai dengan isi Al-Quran. Nah, amalannya tidak terbimbing, akidahnya sesat, ya. Nah, demikian pula muamalahnya buruk kepada manusia. Nah, mereka bukan sahibul Quran. Nah, walaupun mereka adalah orang-orang yang sangat pandai di dalam baca Al-Quran, ahli dalam membacanya, ya. Nah, maka ini adalah peringatan kepada para thalabul ilm, kepada para penuntut ilmu secara khusus, dan kepada kaum muslimin secara umum, ya, untuk kita mengimani Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Nah, baik, kemudian beliau membawakan hadis an Nabi wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dari Abu Umamah Al-Bahili, ya, Abu Umamah Sudai bin Ajlan nama beliau, radhiyallahu anhu qal, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashhabih, bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Quran tersebut akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya, li ashabih, ya. Ashabul Quran adalah orang yang rajin membaca Al-Quran, nah, itu ya, ashabul Quran, para penghafalnya, nah, orang-orang yang mengamalkannya, seperti yang kita sebutkan tadi, itulah mereka yang dikatakan sahibul Quran. Nah, sahib berarti menunjukkan suatu kedekatan, ya kan? Dikatakan sahib berarti menunjukkan kedekatan antara dua hal, maka dikatakan sahib. Seorang dikatakan sahibul Quran karena dia sangat dekat dengan Al-Quran, ya, dia cinta dengan Al-Quran, dia rajin gemar membaca Al-Quran, hatinya senantiasa senang ketika membaca Al-Quran, ya. Semakin dia membaca Al-Quran, semakin tenang hatinya, semakin tenang, semakin senang dia merasakannya. Inilah sahibul Quran, ya. Nah, orang yang hatinya sehat, mereka tidak akan bosan, ya, dalam membaca Al-Quran. Baik. Jadi ini ya yang dikatakan sahibul Quran, artinya orang yang benar-benar dekat dengan Al-Quran. Ya. Nah, orang yang rajin membacanya, bukan membaca Al-Quran hanya apa? Setahun sekali. Nah, ketika Ramadan misalnya dibaca. Nah, waktu tadarusan, bukan itu sahibul Quran. Ya. Nah, ini. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu atau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau sahatil qulub ma syabi'a minal Quran." Seandainya hati itu bersih, seandainya hati itu sehat, dia tidak akan merasa kenyang dengan Al-Quran. Nah, ini ya. Dia akan semakin rindu membacanya. Nah. Ya. Maka dari sini ya kita introspeksi diri kita masing-masing. Kita di termasuk golongan orang-orang yang bagaimana dengan Al-Quran. Nah. Ya. Banyak orang yang apa? Yang ketika membaca Al-Quran, ya, tilawah Al-Quran itu cepat jenuh, ya kan? Cepat bosan, cepat letih. Nah ini, ya. Tapi ketika dihadapkan dengan perkara-perkara yang melalaikan, lahwun, walaib, perkara-perkara yang itu melalaikan dan permainan-permainan, ya, itu waktu yang lama pun tidak terasa. Nah ini, kalau kita membaca sirah para ulama, bagaimana mereka membaca Al-Quran, itu kadang gak masuk ke akal kita, ya. Bagaimana sebagian mereka bisa mengkhotamkan Al-Quran, ya, di bulan Ramadan itu bisa 60 kali mengkhatamkan Al-Quran. Seperti yang dinukil dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. 60 kali khatam Al-Quran. Kita sekali khatam saja mungkin sudah dengan usaha yang luar biasa mungkin ya. Di bulan Ramadan. Ya. Ini di bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan ya wallahu a'lam apakah bisa sebulan sekali khatam? Ya. Nah ini sebagian mereka ada yang 3 hari sekali khotam, ya, bahkan ada yang setiap hari khotam. Nah walaupun tentunya ya yang paling afdol seorang itu tidak mengkhotamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, ya, sebagian ulama mengatakan makruh kalau seorang mengkhotamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Nah tentunya ini perkara yang mungkin sangat jarang ya kita dapati khatam Al-Quran kurang dari 3 hari. 3 hari sekali khatam Al-Quran aja sudah luar biasa itu ya. Nah santri aja belum tentu bisa 3 hari sekali khatam ya kan. Sebulan sekali aja belum tentu mungkin ya, sebulan sekali. Nah labas wajar mungkin karena sibuknya menghafal banyak pelajaran. Nah ini, tapi kalau ulama salaf, nah mereka kesemangatannya dalam membaca Al-Quran itu luar biasa. Terkhusus filail ya, di malam hari. Membaca Al-Quran yang paling afdol itu memang di malam hari ya. Lebih khusyuk. Ya, itu di malam hari. Dan dilakukan di masjid. Walaupun di rumah juga dianjurkan untuk seorang menghidupkan rumahnya dengan qiraatul Quran. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, ya. Li'anna syaitan yanfiru min baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ini. Ya, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'an itu seperti kuburan. Karena kuburan bukan tempat membaca Al-Quran, ya, dari hadis ini pula para ulama mengambil istimbat hukum bahwa tidak boleh orang membaca Al-Quran di kuburan, karena bukan tempatnya. Ya, nah kalau kita lihat yang ada malah sebaliknya, di kuburan orang ramai-ramai membaca Al-Quran, terutama di hari-hari menjelang bulan Ramadan misalnya, orang beramai-ramai ziarah kubur, baca Al-Quran di kuburan, rumahnya sepi, tidak dibacakan Al-Quran. Nah, ini. Nah, jadi hendaknya kita memakmurkan rumah-rumah kita bah dengan Al-Quran, qiraatul Quran. Ya, jangan perkara-perkara yang melalaikan dimasukkan ke dalam rumah, TV, ya. Nah, dan misalnya perkara-perkara yang melalaikan, musik-musik, ya. Ini tentunya bukan mengusir syaitan, malah mengundang syaitan. Nah, ini ya. Baik. Maka membaca Al-Quran, sahibul Quran, Al-Quran akan menjadi syafi', akan memberikan syafaat bagi para sahibnya, para pembacanya. Nah, ya, akan membela dia di hari kiamat nanti. Demikian pula puasa, ya. Puasa dan Al-Quran itu kedua amalan yang bisa menjadi pemberi syafaat bagi orang yang mengamalkannya. Nah, rawahu Muslim. Di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad, tidak boleh seorang hasad, ya. Hasad itu iri, ya. Tidak boleh seorang hasad kecuali dalam dua hal. Ya, hasad itu sifat tercela. Nah, dan termasuk amradul qulub, termasuk dari penyakit hati, hasad. Itu dilarang, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang hasad. Yang dimaksud dengan hasad apa? Yata'an yatamannal mar'u zawala ni'mati li ghair. Hasad adalah seorang berangan-angan supaya nikmat orang lain itu hilang. Jadi dia tidak senang ketika melihat saudaranya mendapat kenikmatan, ya, mendapatkan rezeki, dia tidak senang. Kalau melihat saudara dia lebih dari dia, hatinya merasa resah, tidak senang. Nah, saudaranya misalnya diberikan rezeki, ya, bisa beli mobil misalnya, dia nggak bisa beli mobil, dia pun hasad. Ini dalam perkara dunia, ya, hasad itu luas cakupannya. Dalam perkara dunia, demikian pula dalam perkara-perkara yang sifatnya ilmu juga bisa dimasuki hasad, ya. Saudaranya mungkin lebih terkenal misalnya, ya, lebih dikedepankan daripada dia, maka dia tidak suka. Ini, ya. Maka Rasul melarang, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal, dua perkara. Yang pertama, rajulun atahullahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Yang pertama, seseorang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, ya, maka dia pun menjalankan Al-Qur'an tersebut, ya, mengamalkan Al-Qur'an tersebut, ya, sepanjang malam dan sepanjang siang dia membacanya, baik di malam hari maupun di siang hari. Ini yang pertama. Orang yang seperti ini kita boleh hasad, ya, boleh kita iri dalam tanda kutip, tapi, ya, para ulama mengistilahkan yang seperti ini sebenarnya bukan hasad tapi ghibtah. Ghibtah, ya, ghibtah itu adalah an yatamannal mar'u, ya, mislama lil maghbuti minan ni'mah. Seorang mengangan-angankan kenikmatan seperti yang dimiliki orang lain. Ya. Nah, min ghairi an yatamanna zawalahu. Tanpa dia mengangan-angankan untuk hilangnya nikmat tersebut. Ini boleh. Nah, ada seorang melihat saudaranya memiliki kelebihan harta, rajin sedekah, dia pun merasa pingin, ya seperti itu. Masya Allah si fulan rezekinya ya lancar, bisa sedekah. Saya berkeinginan seperti itu. Nah, ini boleh. Nah, akan tapi dia tidak berangan-angan untuk hilangnya nikmat dari saudaranya tersebut. Nah, ini boleh. Bahkan dianjurkan dalam hal-hal kebaikan kita boleh, ya, berangan-angan seperti bahkan lebih seperti yang dilakukan saudara kita. Saudara kita bisa sedekah misalnya, ya, kita berangan-angan lebih lagi. Nah, ini yang pertama ya. Seorang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan dia menjalankannya, ya, yaqumu bihi, ya, bisa maknanya menjalankannya, mengamalkannya, bisa juga membacanya siang dan malam. Wa rajulun atahullahu malan. Yang kedua, seseorang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala harta. Fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Seseorang yang diberikan Allah harta dan dia menginfakkannya sepanjang malam dan siang. Ini boleh kita merasa iri, ya. Nah, walaupun istilahnya bukan iri yang seperti ini tadi, kita sebutkan apa? Ghibtah namanya. Ya, bukan hasad tapi ghibtah. Nah, dalam perkara inilah kita boleh, ya, merasa iri dengan yang lain. Nah, ya, ketika kita melihat saudara kita punya kelebihan, dia lebih bisa beramal daripada kita, ya, seharusnya itu menjadi dorongan untuk kita, menjadi motivasi untuk kita, ya, melihat temannya misalnya, Masya Allah, hafalannya banyak. Nah, dia pun kepengen seperti itu, seperti temannya, ya, saya pengen seperti dia, hafalannya Masya Allah, orangnya rajin. Nah, ya, dalam perkara-perkara kebaikan kita diperintahkan untuk apa? Untuk berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, dalam hal demikianlah hendaknya seorang berlomba-lomba, bukan dalam perkara dunia, ya, berlomba-lomba meninggikan bangunan, lomba bermegah-megahan, bukan, tapi dalam perkara apa? Amalan, kita diperintahkan berlomba-lomba. Nah, itulah yang dilakukan para sahabat. Para sahabat, mereka kalau dalam perkara akhirat, mereka tidak mau didahului yang lain. Kalau ada orang lain mendahului, mereka berusaha untuk lebih mendahului lagi, ya. Nah, di dalam hadis, ya, yang juga disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Arba'in, dhahaba al-dusul bil ujur, ya, sebagian sahabat mereka datang kepada Rasul mengeluh, ya Rasulullah, dhahaba al-dusul bil ujur, wahai Rasulullah, orang-orang kaya mereka telah mendahului kami dalam membawa pahala. Nah, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bifadli amwalihim. Ya. Akan tetapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Ini kelebihannya. Maka sebagian sahabat, ya, mereka merasa apa ya? Ya, irilah seperti kita sebutkan tadi. Iri tapi dalam hal kebaikan. Nah, mereka minta kepada Rasul, bagaimana Rasul kami bisa mendahului mereka? Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian pun bisa melakukan seperti mereka. Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing, ya, fa bikulli takbiratin shadaqah wa bikulli tasbihatin shadaqah wa bikulli tahmidatin shadaqah wa fi wud'i ahadikum shadaqah. Nah, setiap takbir itu sedekah, setiap tahlil itu sedekah. Ya. Setiap tahmid itu sedekah. Ya. Nah, dan apabila kalian meletakkan syahwat kalian untuk perkara-perkara yang halal, itu juga sedekah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, akhirnya para sahabat ini pun mereka senang, ya. Senang mereka mendapatkan bimbingan ini. Nah, tiba-tiba mereka melihat orang-orang kaya tadi juga melakukan amalan itu. Orang-orang kaya tadi juga sedekah, bertakbir, bertahmid, ya, bertasbih. Sama, datang lagi mereka pada Rasul, ya Rasulullah, mereka juga melakukan perkara yang kami lakukan. Maka apa kata Rasul? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ya, itulah keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang dikehendakinya. Ya sudah. Masing-masing orang punya keutamaan, ya sudah. Kita pun dalam mengejar kebaikan, jangan lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan bagi hamba-hamba yang dikehendaki. Yang penting apa? Kita semangat beramal, itu intinya. Ya. Nah, melihat orang lain semangat beramal, kita harus terpicu, kita harus termotivasi. Ya, ketika kita tidak bisa mengerjakan seperti yang mereka kerjakan, ya sudah. Itu keutamaan. Nah, ini ya. Ini dalam perkara kebaikan. Ya. Nah, dalam perkara akhirat itu tidak ada yang namanya tidak ada mendahulukan orang lain. Nah, isrun namanya. Ya, atau asar. Nah. Asar itu artinya apa? Mendahulukan orang lain. Nah, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa yu'thiruna 'ala anfusihim. Mereka lebih mendahulukan orang lain, ya, daripada diri mereka sendiri. Nah, ini ya. Nah, atau isar, ya, isar istilah yang disebutkan oleh para ulama. Nah, dalam perkara akhirat itu tidak dianjurkan untuk kita mendahulukan yang lain. Yang diperintahkan, yang dianjurkan bagi kita adalah berlomba-lomba dalam perkara akhirat. Ya. Nah. Seperti misalnya dalam hal shaf. Kita dianjurkan untuk berlomba-lomba untuk mengejar shaf terdepan, bukan mempersilakan orang lain. Ada celah misalnya, ada celah shaf paling depan, ada celah, ya kita langsung maju. Ya. Jangan jangan mempersilakan orang lain. Ini bukan kebaikan. Kita berlomba-lomba. Nah, ini. Ya. Karena sebagian kadang keliru, ya kan, dalam perkara akhirat saling mendahulukan orang lain. Tapi dalam perkara dunia, ya, tidak ada mendahulukan orang lain. Terbalik. Beda sahabat, ya. Para sahabat dalam perkara dunia mereka lebih mendahulukan yang lainnya, sebagaimana kaum Ansor lebih mendahulukan orang-orang Muhajirin. Ya, mereka memberikan tempat tinggal, bahkan memberikan istri mereka, subhanallah, ya, yang punya istri dua dicerai, diberikan kepada kaum Muhajirin. Nah, ini luar biasa. Isar mendahulukan dalam perkara dunia, padahal apa? Walau kana bihim khosoh, padahal mereka sangat membutuhkan, ya, sangat membutuhkan. Nah, ini dalam perkara dunia. Seharusnya kita mencontoh sahabat dalam perkara ini. Nah, ya, bukan dalam perkara dunia. Ketika ada pembagian, misalnya pembagian sembako, masya Allah, ya, pembagian dana, bantuan sosial misalnya, wah, saling berebut, ya, sampai desak-desakan, sampai saling mendorong satu dengan yang lainnya. Nah, bahkan mencelakakan satu dengan yang lainnya, berebut. Nah, ini ya. Tapi dalam perkara akhirat tidak ada seperti itu, ya. Nah, mendahulukan yang lain dah, kamu saja, ya. Nah ini, dalam perkara azan misalnya, juga dianjurkan untuk kita berlomba-lomba, keutamaan azan, walaupun tentunya dalam hal penetapan muadzin itu sendiri ada yang berwenang menetapkannya. Tapi apa ketika kita ada kesempatan azan misalnya, ya azan, jangan mendahulukan yang lain. Nah, ini yang intinya dalam perkara akhirat bukan kebaikan kita mendahulukan yang lain. Siapapun itu, walaupun orang yang lebih dari kita misalnya, ya. Nah, ini harus kita pahami perkara ini. Dalam perkara akhirat tidak dianjurkan mendahulukan yang lain. Ketika kita bisa mengamalkannya, ketika kita bisa meraihnya, ya maka kita yang melakukannya. Nah, tapi dalam perkara dunia dianjurkan untuk mendahulukan orang lain. Baik. Kemudian kata beliau, waruina aidan min riwayati Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an, dan kami meriwayatkan pula dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la hasada illa fitnatain, tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahullahu malan, yang pertama seorang laki-laki yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala harta. Fasallatahu ala halakatihi fil haq, maka dia pun ya menghabiskan harta tersebut. Fasallatu ala halakatihi, maksudnya membinasakan harta tersebut, maknanya menghabiskannya. Dia pun menghabiskan harta tersebut fil haq, dalam perkara hak, ya, untuk kebaikan, ya. Nah, untuk menyumbang masjid misalnya, membantu para thalabatul ilm dan yang lainnya. Wa rajulun atahullahu hikmah, dan seseorang yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala hikmah, ya, hikmah, ya, itu maknanya mencakup ilmu, ya, ilmu. Fahuwa yaqdi bihi wa yu'allim wa fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, dia pun menunaikannya dan mengajarkannya, dia mengamalkan ilmunya dan dia pun mengajarkannya. Nah, ini dalam dua hal ini ya, kita boleh merasa iri dengan yang lainnya, iri dalam perkara kebaikan. Nah, baik. Kemudian wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf ya dari kitabullah, dari Al-Quran, falahu hasanah, maka dia diberi satu kebaikan. Ya, baca satu huruf ya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Bukan itu saja, setiap kebaikan dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Nah, berlipat-lipat. Ya, kaidahnya apa? Kaidah dalam syariat, setiap amalan itu, satu amalan itu pahalanya dilipat gandakan. Ya. Seorang hamba melakukan satu kebaikan, dia mendapat pahala satu kebaikan dilipat gandakan. Bahkan sampai ber 70 kali lipat kebaikannya. Nah, beda dengan dosa. Ya. Kalau dalam perkara dosa itu Allah hanya memberikan satu dosa. Ketika seorang melakukan dosa, ya maka dicatatnya satu dosa. Seperti itu. Nah, sebagaimana dalam hadis ya disebutkan bahwa man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang bertekad melakukan satu amalan tapi dia tidak jadi mengamalkannya, tidak jadi mengamalkannya mungkin terhalang ya, udzur, maka Allah menuliskan satu kebaikan sempurna, tetap dicatat pahala ini. Nah, amalan yang seorang sudah bertekad melakukannya tapi tidak jadi dilakukan, amalan kebaikan dicatat satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau diamalkan ya, maka dicatat satu kebaikan ila adhafin katsirah, sampai 70 kebaikan dilipat gandakannya. Nah, beda dengan perkara dosa. Kalau seorang bertekad melakukan perkara dosa, kemudian dia tidak jadi mengamalkannya, dicatat oleh Allah satu kebaikan. Ini ya. Orang mau melakukan dosa misalnya. Mau mencuri. Ya, tapi dia urungkan niat mencurinya, tidak jadi. Dicatat Allah satu kebaikan. Ya. Kalau dilakukan, dia bertekad misalnya melakukan kejelekan, dilakukan, dicatat Allah satu kejelekan, tidak dilipat gandakan. Ini besarnya rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya. Nah, sehingga kalau seseorang itu kejelekannya lebih banyak dari kebaikannya, memang dia berarti orang yang banyak sekali keburukannya, ya kan? Seperti itu. Bagaimana bisa seorang kejelekannya lebih berat dari kebaikannya? Ya, kalau tidak menunjukkan dia adalah orang yang benar-benar orang yang jelek. Nah, ini kita lanjutkan hadis tadi. Setiap satu huruf wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim harfun. Ya. Bal alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Bahkan alif lam mim dihitung alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini ya. Nah, bayangkan berapa besarnya pahala kalau kita membaca satu halaman. Berapa huruf sudah? Dua halaman, satu lembar. Ya. Setengah juz, satu juz. Berapa kebaikannya? Luar biasa. Nah, ini. Maka ini menunjukkan keutamaan yang besar bagi orang yang membaca Al-Quran. Jadi tidak ada ruginya. Makanya Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita telah lewati ayatnya apa? Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamussalah wa anfa'u wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguhnya Allah yang membaca kitaballah, menegakkan salat ya, dan menginfakkan sebagian rezeki mereka secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak ada ruginya. Nah, karena memang pahalanya luar biasa, pahala yang besar ya. Nah, ini pula hadis ini pula ya, menunjukkan kepada kita hendaknya seorang membaca Al-Quran itu yang benar ya, huruf-hurufnya jelas sehingga terhitung. Nah, ini kalau orang membaca Al-Quran tidak jelas, dua huruf atau tiga huruf bisa jadi satu huruf. Nah, ini bagaimana ya? Nah, ini makanya kalau kita membaca Al-Quran ya, membacanya sesuai dengan tajwid. Nah, sehingga terhitung satu kebaikan ya. Karena kalau kita membaca Al-Quran itu tidak memperhatikan huruf-hurufnya, itu bisa merubah makna ya. Nah, jelas membacanya alhamdulillahi rabbil alamin misalnya ya. Jangan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa yang dibaca apa hurufnya itu? Alhamdulillah Rabbil Alamin gitu. Ya. Ujungnya aja yang kedengaran. Alamin. Nah ini, ya. Ini tanbih juga bagi para thalabah. Nah, walaupun mungkin setoran Al-Qur'an enggaknya, walaupun kita bacanya dengan model cepat, hadir, ya bacanya sesuai hurufnya benar-benar jelas. Jangan seperti orang kumur-kumur. Ya. Bagaimana menghitung satu hurufnya kalau seperti itu? Taib. Wa Nabi Sa'id al-Khudri, dan hadis ini ya, hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sebagian para ulama menyebutkan bahwa hadis ini mauquf, bukan ucapan Rasul tapi ucapan Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Nah. Walaupun hadis ini, apakah hadis ini ucapan Rasul ataupun ucapan Abdullah bin Mas'ud, anggaplah ini ucapan Abdullah bin Mas'ud, tentunya Abdullah bin Mas'ud mengucapkan ini bukan dengan akalnya ya, tentunya dia mengucapkan ini karena ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya, masih tersisa beberapa dalil tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Nah, kita cukupkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.